pas itu terus mandi, gosok gigi, gosok gigi. Satu hari, tiga kali, petang malam, serta pagi, putih gigi dan berseri. Bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat. Tak mulut besar besar, nampak gigi dari luar, nafas masuk, nafas keluar, nafas pula baunya segar. Mulut luas, biar lapang, memberus dari belakang, lalu berus ke hadapan, dan tertanggal sisa makanan. Bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat. Tepi gigi, bulatan kecil, tertanggal, kotoran degil. Terus bulat, bulat, bulat, pasti tidak ada yang lat-lat. Tiada lagi sakit gigi, tiada ulat, enggak gusi. Lubang tampal kini, gigi cantik tersusun rapi. Bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat. Kesehatan kita